Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Naam, dari kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, walakin hadhil kisah tufidu annal muslima baril alima qad yaqa'u fi anwa'in minas syirki la yadri biha. Naam. Atau dalam nuskhah yang lain, la yadri anha. Tapi kan, akan tetapi kisah ini, naam, kisah yang sudah kita lewati, kisah berkaitan masalah apa? Masalah naam Bani Israel meminta kepada Nabi Musa agar dijadikan naam ilah yang lain. Kemudian juga naam sebagian para sahabat Rasulullah ketika mereka keluar di hari Hunain, naam meminta agar dibikinkan Datu Anwar. Naam. Memberikan faedah annal muslima, memberikan faedah bahwasan seorang muslim, baril alim, bahkan orang alim, qad yaqa'u fi anwa'in minasyirki la yadri anha. Bisa jadi terjatuh pada jenis-jenis kesyirikan dalam keadaan dia tidak tahu tentang kesyirikan tersebut. Naam. Atau tidak tahu tentang kesyirikan tersebut. Fatufidu ta'allum. Nah, maka memberikan apa? Memberikan faedah at-ta'allum untuk dipelajari. Naam. Fatufidu ta'allum wa taharruz. Maka mempelajari dan juga taharruz. Taharruz apa maknanya taharruz? Taharruz maknanya adalah berjaga-jaga. Naam. Maka kisah tersebut memberikan faedah dan dorongan serta motivasi agar orang itu mempelajari dan berjaga-jaga. Wa ma'rifatu. Naam, dan juga mengetahui anna qaulal juhal, bahwasanya ucapan orang-orang bodoh, at-tauhidu fahimnah, katanya. Kalau cuma tauhid kami paham, gayanya aja ini ya, gayanya sok paham ya. Kalau cuma tauhid itu kami paham, kami sudah mempelajari, kami sudah sekian-sekian belajar dan bertahun-tahun, tapi masih nyembah berhala. Mana pemahamannya? Ya, kalau sekedar dipelajari bertahun-tahun, 10 tahun, 50 tahun dipelajari, kalau amalannya prakteknya masih na'am barakallahu fikum di luar daripada tauhid, berarti layang fa. Tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Nah, belajar tidak dipahami, tidak dibaca. Ayo, seperti itu. Nah, perhatikan. Berarti permisalannya seperti apa kemarin? Seperti binatang ternak, na'udzubillah. Nah, idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, famautuka khairun min hayatika da'imu. Naharuka la'ibun, lailuka na'imu, famisluka fid dunya ta'ishul baha'imu. Apa maknanya? Maknanya bagus sekali ya, sebagai pelajaran dan juga ibrah. Nah, serta sebagai motivasi dan dorongan agar kita senantiasa berusaha menghilangkan kebodohan ini. Apa tadi? Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu. Jika kamu tidak baca, tidak pula mau memahami, la'am famautuka khairun min hayatika da'imu. Matimu itu lebih bagus daripada hidupmu selama-lamanya. Enggak ada faedahnya kan? Belajar juga gak mau, mempelajari juga gak mau, memahami juga gak mau, matimu itu lebih bagus daripada hidup selama-lamanya. Naharuka la'ibun lailuka na'imu, siangnya main-main, malamnya tidur. Gak belajar wala syaih. Famisluka bidunya ta'ishul baha'imu. Maka permisalan bagi dirimu hidup di dunia itu seperti binatang ternak. Na'udzubillah ya, na'udzubillah. Naam, perhatikan ini. Ucapan orang-orang juhal, orang bodoh mengatakan, at-tauhid fahimnah. Tauhid itu kita paham. Anna hadza min akbaril jahl wa maqayidish syaitan. Ini ucapan seperti ini, bergaya sok paham seperti ini, merupakan kebodohan yang sangat besar dan juga tipu daya syaitan. Wa tufidu, dan memberikan faedah juga kisah sebelumnya. Nam aidan anil muslima almujtahid, bahwasanya orang muslim yang berijtihad bersungguh-sungguh, idza takallama bikalami kufrin. Nah, apabila dia atau seorang muslim yang dia itu sudah ahlu ijtihad gitu ya. Nah, ahlu ijtihad dalam artian dia itu na'am barakallahu fikum bersungguh-sungguh dalam keislamannya, Nam idza takallama bi kalami kufrin wa huwa la yadri fanubbiha ila dzalik. Perhatikan ini. Apabila ada seorang muslim, nah dia termasuk ahlu ijtihad, apabila dia berbicara dengan ucapan kekufuran dalam keadaan dia tidak tahu, fanubbiha ila dzalik, diingatkan, keliru, ini enggak boleh, ini cuma syirik ini. Ayo seperti itu. Wa taaba min sa'atihi, kemudian dia tobat pada waktu itu pula, paham ya? Orang alim, orang muslim beristihad. Istihadnya keliru. Mengucapkan dengan ucapan kekufuran. Kemudian apa? Diperingatkan. Dan waktu itu pula dia langsung tobat. Astaghfirullahaladzim. Aku bertobat dari ucapan ini. Ternyata ini ucapan kekufuran. Nah, orang yang seperti ini. Barakallahu fikum fa'innahu la. Nah, la yukfar. Tidak dikafirkan. La yukafar. Tidak dikafirkan. Nah, atau fa'innahu la yakfur. Maka sesungguhnya dia tidak kafir. Kama fa'ala Banu Israel, sebagaimana dilakukan oleh Banu Israel, walladzina sa'alun nabiyya, dan orang-orang sebagian para sahabat yang meminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Enggak dikafirkan Banu Israel ke kita, nah ketika apa? Ketika minta kepada Nabi Musa alaihi salam, enggak dipenuhi kan permintaannya? Nah, dan mereka langsung sadar kan? Diampuni. Enggak dikafirkan. Begitupunlah sebagian para sahabat yang ketika meminta agar dijadikan Datu Anwar, mereka juga belum terjadi dari nasihati dan akhirnya apa menerima nasihatnya, enggak dikafirkan. Wa tufidu aidan, dan kisah tersebut juga memberikan faedah anna laulam yakfur fa innahu yaghlat alaihi al-kalam taghlidan syadidan kama fa'ala Rasulullah SAW. Walaupun ucapan tadi tidak sampai tingkatan kekufuran, tapi wajib kita kerasin dia dengan apa? Dengan ketegasan yang sangat atau kekerasan yang sangat, dalam artian ditegasi dengan suara gitu loh. Kama fa'ala Rasulullah, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah marah dan mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar inna sunan. Sungguh ini telah adalah apa? Adalah jejak-jejak orang-orang terdahulu mengikuti seperti ini. Kama qalat Banu Israil Musa, sebagaimana diucapkan oleh Na'am Banu Israil kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya, seperti itu. Naam. Qala syarih, berkata asy-syarih Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, hadhil qissatu fiha fawa'idul fawa'id. Hadhil qissah fiha fawa'id. Kisah ini di dalamnya ada faedah-faedah. Al-ula yang pertama, al-hadharu minasy-syirki, berhati-hati dari kesyirikan. Wa annahu qad yadubbu na'am ila al-muslimin an tariq at-taqlid, dikarenakan yang namanya barakallahu fikum kesyirikan itu bisa masuk atau menyelubung na'am kepada kaum muslimin an tariq at-taqlid wa tasyabbuh bil kuffar. Nah, dengan dari jalur apa? Jalur taklid dan jalur menyerupai orang-orang kafir. Nah, menyerupai orang-orang kafir. Ij'al lana ilahan kama lahum aliyah, kelihatan sedikit kan berbahaya ini kan? Sudah mau mencontoh ini. Nah, meminta kepada Nabi Musa AS, Banu Israel, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah, jadikanlah untuk kita ini ilah sebagaimana mereka memiliki ilah-ilah yang lain. Ij'al lana dhata anwat kama lahum dhata anwat, wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami dhata anwat, pohon yang memiliki gantungan-gantungan senjata, sebagaimana mereka juga memiliki pohon yang ada gantungan-gantungannya. Tapi dzalika tahdzirum min mujaratil kuffar, maka pada ucapan-ucapan tersebut, ucapan na'am Rasulullah dan juga Nabi Musa alaihi salam ketika tidak memenuhi permintaan mereka, adalah adanya apa? Peringatan min mujaratil kuffar, agar tidak senantiasa bertetanggaan atau tidak senantiasa na'am nyawa, tidak senantiasa berhubungan dengan orang kufar, dalam artian mencintai dan juga ngambar kalafiku, memuji dan semisalnya. Wa tahdhir minal fitan, dan juga peringatan daripada fitnah-fitnah allati tanjumu an dzalik, fitnah yang akan apa? Yang akan menyerang dari apa? Dari ngambar kalafiku, dari tauhid atau dari kaum muslimin tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Wa min dzalika, dan termasuk ngambar kalafiku perkara tersebut adalah ibadatul kubur, menyembah kuburan-kuburan. Allati ahdatsuha, yang mereka bikin-bikin atau mereka lakukan. Wafatanu biha, dan mereka pun apa? Naam, wafutinu biha, dan mereka terfitnah dengannya. Wasaru yad'u, wasaru yad'un an-nasa ilaiha, dan bahkan mereka orang-orang ini yang semula mengibadahi kuburan, kemudian terfitnah dengannya, akhirnya mereka menyeru atau mengajak manusia untuk menyembah kuburan tersebut. Wal Khalil alaihi salatu wassalam, sedangkan Al Khalil alaihi salam siapa? Nah, Nabi Ibrahim alaihi salam, karena tidak ada di muka bumi ini, di dunia ini yang jadikan Khalilullah kecuali Nabi kita Muhammad dan juga Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Rasulullah bersabda, "Nam ittakhadhani Allah Ibrahim khalila, kama ittakhadhani ittakhadhani Allah khalila, kama ittakhadha Allah Ibrahim khalila." Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku ini enam kekasih sebagaimana Allah taala menjadikan Nabi Ibrahim kekasih. Nah, walaupun tumuttakhidan min ummati khalila, latakhattu Abu Bakar khalila, kata Rasulullah. Kalau seandainya aku ini menjadikan pada umatku ini seorang kekasih, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Karena tingkatan khullah, tingkatan kecintaan khullah itu lebih tinggi daripada sekedar mahabbah, barakallahu fikum. Nah, perhatikan ini. Alladzi katara al-asnam bi yadihi. Nah, yang dia menghancurkan berhala dengan tangannya. Wa udhi wa ulqiya finnar. Dan bahkan beliau juga diganggu. Naam, dan bahkan beliau dicampakkan, dilemparkan pada api neraka. Api. Paham ya? Dilemparkan pada api. Naam, ketika naam, bapaknya sendiri siapa itu? Azar ya. Naam, ketika itu marah besar karena Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhalanya. Kemudian ditinggalkan berhala yang paling besar, dikalungkan apa? Pedang di lehernya. Kemudian marah-marah. Naam, apakah kamu yang melakukan ini wahai Ibrahim? Naam. Kemudian Nabi Ibrahim menjelaskan bahwasanya tanya kepada yang paling besar ini apabila mereka naam bisa berbicara. Semakin marah kemudian mereka pun apa? Akhirnya kemarahan semakin naam membesar. Ewa, mereka akhirnya mengumpulkan agar Nabi Ibrahim ini dibakar, lempar aja ke dalam api. Nah, namun ingat ya, yang namanya barakallahu fikum ahlut tauhid, beliau termasuk apa? Imamul Hunafa. Nabi Ibrahim Imamul Hunafa. Imamnya para orang-orang Al-Hanif. Apa Hanif kemarin? Al-Mukbilu Allah, Al-Mu'ridu Amma Siwa. Orang yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga beliau diberikan apa? Diberikan keutamaan yang sangat besar. Dan Allah Ta'ala juga membela Nabi Ibrahim AS. Ketika beliau tawakalnya sangat kuat. Tawakalnya sangat kuat ketika dilemparkan apa? Beliau santai saja. Namun Allah Ta'ala langsung mengatakan kul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim AS. Paham ya? Sehingga waktu itu juga apinya menjadi dingin dan Nabi Ibrahim enggak apa-apa. Bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum, dan perjuangan Nabi Ibrahim termasuk perjuangan yang sangat besar sehingga beliau termasuk ulul azm, ya kan? Ulul azm minar rusul. Nah, termasuk dari kalangan para rasul yang ulul azm karena perjuangan sangat besar mulai dari naam bagaimana berdakwah mendakwai bapaknya naam Azar ini sudah kafir terdakwai terus, kemudian bagaimana beliau ketika diuji ketika naam agar meletakkan keluarganya Ummu Ismail dan juga Nabi Ismail waktu itu masih kecil di sebuah tempat yang tidak ada kehidupan di situ dalam artian di tempat yang jauh dari naam dari manusia. Kemudian juga ketika sudah agak besar diperintahkan lagi untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Nah, tapi beliau sangat bersabar ya sehingga beliau dijuluki dengan apa? Dengan ummah. Apa ummah maksudnya? Tauladan. Nah, inna Ibrahim kanat ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah apa? Adalah dahulu adalah ummah. Maknanya apa ummah itu? Maknanya adalah tauladan, panutan. Nah, yang ditauladani yang diikuti naam barakallahu fikum pengikutnya. Naam barakallahu fikum. Kemudian apa? Qanitan lillahi hanifa. Beliau adalah orang yang taat kepada Allah Ta'ala dan hanif. Al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid 'amma siwa. Wa lam yakun minal musyrikin. Beliau bukan termasuk orang yang berbuat syirik. Naam. Ewa, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Muslim hanif. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Naam. Berikutnya. Khafa 'ala nafsihi alaihi salatu wassalam minal fitnah. Atau sebelumnya ya. Ketika itu, barakallahu fikum, Nabi Ibrahim AS menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya. Kemudian beliau juga diganggu. Naam, dirintangi, dihalangi. Wa ulqiya finnar. Dan juga dilemparkan dalam api. Bisa babi ingkari syirk karena beliau mengingkari kesyirikan. Yaqul, wajdumni wabaniya anna'budal asnam. Rabbi innahunna atlalna kathiran minal nas. Apa doanya Nabi Ibrahim AS? Nah, wahai Rabbku, jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku. Dari apa? Dari menyembah berhala. Itu doanya, Masya Allah ya. Naam, Rabbi wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu adlanna katsiran minan nas, telah menyesatkan kebanyakan dari kalangan manusia. Jadi kalau kita ngikuti kebanyakan manusia yang zaman sekarang ini atau zaman dahulu yang mereka berada di atas kekufuran dan kesyirikan, na'udzubillah ya, yang mereka naam kebanyakan mereka mayoritasnya berpatokan dengan akal semata atau dengan kata mereka pembesar-pembesar mereka, naam atau para pendahulu mereka dari kalangan nenek moyang mereka, sesat kita. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, jika engkau mentaati kebanyakan mayoritas orang di muka bumi ini, saya kalian akan sesat dari naam, atau mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Khafa ala nafsi alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salam khawatir terhadap dirinya dari minal fitnah, dari fitnah. Wa khafa ala dzurriyyatihi minal fitnah, dan beliau juga khawatir terhadap keturunannya dari fitnah. Apa fitnah ini maksudnya ini? Adalah asyirk, karena fitnah terkadang maknanya apa? Syirk. Nah, terkadang fitnah itu maknanya asyirk. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, na'am wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Sama itu ya. Dan perangilah mereka hingga tidak terjadi fitnah. Apa fitnah? Kesyirikan, tidak muncul kesyirikan. Dan agar menjadi seluruh agama itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang fitnah maknanya syirik ya. Nah, terkadang fitnah maknanya syirik, terkadang apa? Ujian, ya. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Hanya saja kami ini adalah fitnah, adalah ujian untuk kalian, maka kalian jangan kufur. Ketika apa? Dua malaikat yang apa? Yang na'am barakallahu fikum mengajari sihir itu. Bukan maknanya mengajari agar mengikuti, bukan, tapi menguji. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami sekedar fitnah, sekedar menguji kalian, jangan kalian kufur. Nah. Paham itu ya? Ewa. Kemudian berikutnya. Nah, fitnah ini maksudnya syirikan ya. Beliau khawatir terhadap dirinya dan juga keturunan dari kesyirikan. Idzan kaifa yaqulu jahil? Bagaimana kalau seperti ini? Orang bodoh malah mengatakan inna tauhida yumkin ta'allumuhu fi khams daqa'i, katanya. Nah, ngecek ini kan menyepelekan. Kata dia, yang nama tauhid itu mungkin dipelajari cuma 5 menit katanya. 5 menit bisa. Bayangkan itu. Oh, banyak yang sekarang itu mempelajari 10 tahun, 5 tahun, 6 tahun aja tetap aja masih menyembah kuburan. Ya, belajar di mungkin di Hadramaut atau di mana? Di Darul Mustafa, orang-orang sufiyah belajar di sana. 9 tahun, 10 tahun pulang masih nyembah kuburan. Nah. Wal muhim, yang penting indahu menurut dia adalah al-bahtsu fi umuri siyasiyah, fi umuri siyasah. Mencari berkaitan masalah perkara-perkara politik, siyasah politik ya. Wal kalam fil hukam, dan berbicara kepada al-hukam, para pemimpin. Nah, muwaffahul nam. Wafakul waqi' kama yaqulun, kata mereka wafakul waqi', kata mereka kita ini yang penting wafakul waqi', mengetahui kejadian. Jadi kita di Jawa ini jangan cuman duduk saja, kita harus mengetahui wafakul waqi', katanya. Mengetahui wafakul waqi', kita di Jawa harus tahu yang Sumatera bagaimana, kejadian di Palestina bagaimana, kejadian di Yaman bagaimana, kejadian Saudi bagaimana. Ini menurut mereka seperti itu lebih penting gitu loh, menurut mereka. Jadi wafakul waqi' menurut mereka lebih penting, tapi keliru ini. Nah, fikul wakil jangan diandalkan, tapi apa? Tapi tauhid ini yang paling penting. Tauhid ini yang paling penting. Karena yaqulun, sebagaimana mereka katakan bahwasannya fikul wakil itu penting. Nah, memang penting, tapi tidak perlu seperti yang mereka ucapkan. Wa ma'nahu, na'am, maknanya adalah na'am rasadul waqa'i ad-dawliyah. Jadi mencari kabar-kabar kejadian-kejadian yang terjadi di negaranya atau negara sebelah contohnya. Sana ada kejadian pembunuh diri, sana ada kejadian ini. Sebenarnya seperti itu enggak perlu penting ya. Ngambar kalau bingung, yang penting apa? Tauhid ini bagaimana? Mempelajari tauhid ini. Wa tahlilatiha. Dan bagaimana caranya bisa menyelesaikan urusan-urusan yang terjadi tersebut. Wal insyghal biha, dan menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara tadi itu. Anit tafaqquh fid-din. Tersibukkan dirinya dengan menyimak atau mencari kabar-kabar yang terjadi tersebut, akhirnya apa? Akhirnya tidak sempat lagi mempelajari, memahami agama ini. Tersibukkan dengan yang lainnya. Nah, tersibukkan dengan perkara-perkara tadi, dari belajar daripada apa? Mempelajari agama yang benar. Inilah kelirunya mereka di sini. Nah, barakallahu fikum. Wa minhum, di antara mereka juga, man yantaqidu muqarraratut tauhid fil madaris wal ma'ahid wal kulliyat. Di antara mereka, orang-orang bodoh ini, ada yang mengkritik. Mengkritik apa? Mengkritik pelajaran-pelajaran yang sudah ditetapkan Naam, pelajaran-pelajaran tauhidnya, pelajaran-pelajaran tauhid yang sudah ditetapkan di sekolah-sekolah, di ma'at-ma'at, di universitas-universitas, itu masih dikritik. Wa yaqul, dan dia mengatakan apa? La da'ya li hadhil kasafah. Tidak butuh, tidak diperlukan, tidak apa? Tidak butuh lagi pada pelajaran atau pendidikan seperti ini. La da'ya li hadhil kasafah. Naam. Tidak perlu lagi dengan pendidikan seperti ini. Di muqarrarat tauhid berkaitan masalah yang ditetapkan masalah tauhid. An-nas muslimun, manusia mereka semuanya muslimun. Wa auladun fitrah, dan anak-anaknya masih dalam keadaan fitrah. Wa bi imkani thullab an yata'allamu tauhid minal bi'ah al-istima'iyah katanya. Dan memungkinkan bagi para pelajar untuk mempelajari tauhid pada waktu-waktu adanya pertemuan katanya. Nah, paham ya? Bai'ah, tempat-tempat pertemuan. Jadi enggak istilahnya meluangkan waktu untuk belajar tauhid itu enggak. Tapi dia apa? Diarahkan untuk apa? Untuk mempelajari yang lainnya gitu loh. Ila akhri. Nah, hadayani mil farik, yaitu apa? Pemikiran-pemikiran mereka yang kosong, omong kosong ya, cuma pikiran-pikiran omong kosong, dalam artian mereka sendiri meninggalkan pelajaran tauhid ini. Tauhid terus tiap hari tauhid. Capeklah, jenuh, bosan. Bawa yang lainnya gitu loh kata mereka. Kenapa yang lainnya tidak dipelajari kata mereka? Kita bukan demikian, kita mempelajari yang paling inti. Adapun yang lainnya insyaallah nyusul gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Satuddi lakal ayyamu ma kunta jahilan, ya'tika bil akhbari. Na'am man lam yuzawwidi, man lam tuzawwidi. Naam. Seperti itu. Bahwasannya maknanya yang namanya fikul waqi', perkara-perkara yang terjadi mungkin di Palestina atau di mana atau di negara luar itu tanpa kita sadari terkadang kita tahu sendiri gitu loh, enggak perlu kita mencari-cari. Nah, enggak terlalu